sing rindu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke elo ning pipi suara wero senadian mung ngono mimpi ngalemo ngalem ning dadaku tambah nono rasa kangen ning atiku ngalemo ngalemo ning aku ben ra adem kesiram utaning dalu sing ono dhuwur kayangan watu gede kalingan mendungi hutan telesono atine wong sing kasmaran setyo janji seprene tansah kelingan ademe Gunung Merapi porpo melu krungu suaramu ngomong ke opo ademe Gunung Merapi porpo sening langgran Wonosari Yogyakarta janji ora lames gedhe ning gonku nresnani nganti kapan aku ora bisa lali ademe Gunung Merapi porpo melu krungu suaramu ngomong ke opo Ademe Gunung Merapi porpo sing ning langgran Wonosari Yogyakarta janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esok lungane ra nganti sore Janjine lungo ra nganti sprene suene nganti kapan tak enteni sak tekane